ألف باء تاء ثاء للمولى خير الأسماء واذكر ربك صبح مساء زكي النفس من الأهواء. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله وبعد. فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudariku dan pemirsa Khair TV dimanapun anda berada, alhamdulillah kita telah menunaikan salat isya berjamaah waktu Indonesia bagian barat terhubung dari Bekasi Masjid Al Ihsan. Kita berwahan pada Allah semoga salat yang telah kita tunaikan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan diantara sekian hamba yang hidup di muka bumi ini, alhamdulillah ada di antara hamba-hamba yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala karena mau beriman, mendekat kepada Allah, kemudian beramal saleh. Bahkan disebut oleh Allah hidupnya beruntung. Lawannya adalah orang-orang yang belum beriman sehingga dengan belum imannya itu belum mampu mengerjakan amal saleh dan dia berpeluang rugi. Bahkan Allah menurunkan satu surat khusus untuk memberikan gambaran dan pengingat supaya ia keluar dari kerugiannya. Ayatnya singkat, bahkan suratnya begitu singkat tapi isinya sangat padat. Surah 103, wal 'asr, demi waktu kesempatan hidup yang kami berikan kepada kalian untuk beraktivitas di dalamnya. Innal insana lafi khusr. Tapi setiap manusia berperuang rugi kalau tidak memanfaatkan waktu ini untuk beraktivitas seperti yang Allah kemudian ridai. Siapa di antara orang rugi itu dan yang selamat dari kerugian? Kata Allah, pertama illal ladzina amanu. Orang yang bisa selamat dari kerugian adalah orang yang beraktivitas dengan imannya. Artinya, selama 24 jam dia hidup, dari bangun tidur sampai tidur lagi, ada melekat iman di dalamnya. Jadi kalau seseorang kemudian hidup tanpa iman dalam dirinya, maka oleh Al-Quran disebut sebagai manusia yang tanpa sadar menjalani kerugian dalam hidupnya. Dia merasa beruntung saat di dunia, tapi ada kehidupan lain setelah di dunia, yang bekal kebaikan di alam itu hanya dibawa dengan imannya saja, tidak pada yang lainnya. Kalaulah bekal itu bisa dibawa dengan harta, tentu orang akan membawa hartanya sampai ke kuburannya. Tapi sampai saat ini, ada orang yang punya rumah luas tapi tidak dikubur dengan rumahnya. Ada orang punya mobil banyak tapi tidak dikubur dengan mobilnya. Bahkan ada orang punya handphone yang sangat disukai tapi tidak dikuburkan dengan handphonenya. Karena hanya imannya akan dibawa. Karena itulah kalimat yang mengatakan telah meninggal dunia. Artinya semua yang terbawa dalam urusan dunia akan ditinggalkan oleh manusia yang dimaksudkan. Yang dibawa hanya imannya saja. Tapi maaf, sifat Allah sangat sayang dengan hamba-Nya. Di antara sekian yang belum beriman itu, Allah berikan petunjuk supaya dengan petunjuk itu bisa mengambil petunjuk Allah sehingga menghadirkan iman dalam dirinya. Muncullah Quran surah ke-29 ayat 69. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang serius ingin mengambil petunjuk dari kami, kami akan tunjukkan jalan kembali supaya mendapatkan nilai-nilai keimanan yang telah kami siapkan. Ada petunjuk dengan mata, ada petunjuk dengan telinga, yang didengar, yang dilihat, juga ada petunjuk dari akal yang difikirkan. Alhamdulillah, dari sekian petunjuk yang Allah berikan itu, malam ini ada yang menyentuh saudara kita yang dalam nama yang tertera di KTP beliau, kemudian disampaikan kepada kami, namanya Chris Ferdian. Tempat tanggal lahir Jakarta, 29 Mei 1993. Dari? Baik. Jenis kelamin laki-laki, jelas ya, baik kelihatan. Laki-laki ya? Baik, baik. Karena kadang sekarang sering kita saksikan agak sulit dibedakan di beberapa tempat. Ada yang kelihatan perempuan ternyata laki-laki, ada yang kelihatan laki-laki ternyata perempuan. Bahkan ada yang ditangkap oleh polisi malam-malam diinterogasi. Kamu namanya siapa? Nia apa? Siapa? Nia apa? Nama panjangnya Kurniadi. Nah, ini tidak ya. Chris Ferdian. Baik. KTP tertera, agama terdahulunya dari Kristen, alamat Jalan Rawa Kuning, RT 9 RW 7 Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur. Baik. Beliau alhamdulillah malam ini ingin berikrar untuk kembali menghadirkan keimanan dalam jiwanya, memeluk Islam. Tapi mohon izin Mas Chris Ferdian, saya harus pastikan dulu ada 3 syarat utama dalam Islam tercantum langsung dalam Al-Quran disampaikan langsung oleh Allah. Ini tidak main-main. Dan dengan tiga hal ini kemudian bisa dibenarkan syahadatnya atau kemudian syarat berislamnya. Baik, tiga ini saya akan pastikan dulu. Boleh dipegang mic-nya. Dan nanti tolong dipastikan dijawab satu-satu. Dan ini mohon izin menjadi pedoman bagi kita semua. Terutama teman-teman kalau ada yang masuk Islam, tolong dipastikan tiga hal ini. Baik. Pertama, sebelum saya sampaikan dulu tiga hal ini, saya ingin pastikan dua yang mendampinginya supaya jelas nanti siapa beliau berdua ini dan apa pengaruhnya kepada teman kita yang akan masuk Islam. Antum namanya siapa? Imam. Imam. Baik. Imam Asy'ari, Imam Syafi'i, Imam Malik. Imam Suryono. Imam? Imam Suryono. Baik. Status hubungan dengan Mas Kris? Teman. Teman. Baik. Teman baik? Alhamdulillah. Antum? Rijal, baik. Status hubungannya? Teman dekat. Ini teman baik, ini teman dekat. Baik. Nah, teman dibagi tiga ya. Teman baik, teman dekat, teman tapi mesra. Ya, tiga. Baik. Ya sudah ya. Baik. Nanti tolong dipastikan ya. Nanti setelah bersyahadat dan kita akan masuk pada sesi yang penting. Jadi mohon ada kedalaman untuk memahami dan keseriusannya. Pertama, bagi kita semua yang muslim, ketentuan pertama di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 256. Paling kiri sebelah bawah, la ikraha fid din. Mas Kris, mohon izin yang pertama di kami, barangkali mohon izin ini hanya ditemukan sampai saat ini dalam Islam. Tertuang langsung dan difirmankan langsung oleh Allah. La ikraha fid din, tidak boleh memaksa orang untuk memasuki Islam. Tidak boleh memaksa orang untuk berislam. Ad-din di sini yang dimaksud Islam. Ditafsirkan di Quran surah ketiga ayat 19. Inna dina indallahil Islam. Yang dimaksud dengan din itu Islam. Jadi syarat pertama, kata Allah, Tuhan kami, Tuhan kita, dan Tuhan semua alam semesta di sini, baik manusia, jin, dan yang seluruhnya, mohon izin maaf, tidak boleh memaksa orang masuk Islam. Saya harus pastikan apakah Mas Kris pada malam ini berniat masuk Islam, ada paksaan atau tidak? Tidak ada paksaan. Dari imam? Tidak. Dari Apri? Tidak. Nah, mohon maaf, paksaannya pun tidak boleh halus apalagi kasar. Misal, maksa orang misalnya untuk ngasih Indomie supaya masuk Islam. Datang ke pelosok-pelosok, nawarin Indomie, bawa sarung, masuk Islam itu enggak boleh. Haram hukumnya. Dan Anda berdosa. Apalagi Anda bawa senjata tajam misalnya, atau menggunakan bom, macam-macam, masuk Islam. Kalau enggak, saya tusuk. Ya. Itu dosa. Anda berdosa. Karena itu jangan pernah percaya siapapun termasuk saudara-saudariku yang Anda mungkin belum beriman, belum masuk Islam, saya berdoa supaya Anda mendapatkan hidayah. Jangan percaya pada orang Islam yang mengancam Anda atau memberikan iming-iming supaya masuk Islam. Karena dalam Islam tidak boleh memaksa. Tolong sekali lagi, saya ingin pastikan, ada paksaan? Tidak ada paksaan. Yakin? Yakin. Baik, kenapa mau masuk Islam? Saya ada gundah, sudah cukup lama. Dari kuliah, jadi saya cari tahu tentang Yesus dan bagaimana Islam memandang Yesus juga. Dan kebetulan saya dapat beberapa ayat lah dari Al-Quran yang memberitahu tentang kejadian yang sebenarnya sakral untuk agama Kristen. Tapi di Islam menurut saya itu yang lebih masuk akal saya dan itu yang membuat saya sebenarnya sudah sangat lama ingin masuk Islam, tapi ada beberapa pertimbangan yang harus saya lakukan. Sudah belajar sebelumnya? Bagaimana? Sudah belajar sebelumnya? Belajar hanya sebatas baca-baca Al-Quran, tapi baca. Untuk sholat dan lain-lain belum. Jadi yakin ya, Yesus itu kalau dalam pengertian Islam, itu yang dimaksud Nabi Isa, manusia bukan Tuhan. Itu konsep yang paling utamanya. Ya? Yakin? Yakin. Baik, yakin betul dengan Islam? Yakin betul. Serius? Serius. Mau pikir-pikir dulu? Tidak. Tanya kawan? Telepon teman? Tidak. Baik. Baik. Satu, tolong teman-teman sekalian, jadi ini tidak ada paksaan, ini diabadikan, dan ini keluar dari lisan beliau sendiri, dan nanti insya Allah setelah bersyahadat, kalau ingin penguatan, nanti Adinda bisa belajar satu ilmu khusus untuk meyakinkan lagi bahwa Tuhan yang dipilih itu adalah benar Allah yang layak untuk disembah dan dipertuhankan. Nanti ada kajiannya disebut dengan ilmu tauhid. Baik, kedua. Mohon maaf, Dinda dan teman-teman sekalian, saya harus menanyakan ini pada motivasi yang kedua. Orang tua masih ada? Sudah tidak. Ayah? Tidak ada. Ibu? Tidak. Baik, keluarga? Ada kakak sih. Kakak saja. Baik, adik? Adik tidak. Tidak, berarti adinda nomor kedua ya? Nomor ketiga. Nomor tiga? Baik, kakak dua, ya. Anda paling ujung, nomor tiga. Baik. Yang dua kakak ini, agamanya apa? Yang pertama Kristen, yang kedua sudah mu'alaf juga. Sudah mu'alaf, sudah muslim ya? Sudah muslim. Baik, kita akan doakan insya Allah di akhir, semoga yang pertama juga masuk Islam ya. Baik, jika seorang masuk Islam dan masih ada kedua orang tuanya, maka mohon izin ada ketentuan khusus dan ini hanya tercantum dalam Quran. Surah ke-31 Luqman ayat 14 sampai dengan 15. Paling kiri sebelah atas. Tetap jika ada kedua orang tua masih hidup, perbedaan akidah kalau kedua orang tuanya bukan muslim atau belum masuk Islam, perbedaan akidah tidak menghalangi status anak untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau ada orang tua masih belum masuk Islam, anaknya muslim, memang kalau dalam urusan akidah berbeda. Dan jangan memaksakan, jangan saling mengikuti. Kalau dipaksa ikut agama orang tua, boleh menolak dengan cara yang halus, tapi tidak menghalangi dia untuk menunjukkan bakti kepada kedua orang tua dalam urusan dunia, sekaligus menunjukkan kebenaran dan keindahan Islam. Bagaimana Islam mengajarkan seseorang untuk memberikan bakti terbaik pada kedua orang tuanya. Jadi mohon izin ya, mohon izin. Muslim orang tuanya belum Islam saja diminta oleh Quran memberikan bakti terbaik dalam urusan dunia. Maka bagaimana dengan Anda yang orang tuanya muslim dan Anda yang muslim? Maka celaka bagi Anda seorang muslim, orang tuanya muslim, kemudian dia berbuat buruk kepada kedua orang tuanya. Paham sampai sini? Nah, karena kedua orang tua sudah tidak ada, maka saya menyarankan untuk saudara-saudara, khususnya kakak yang paling tua, juga tetap memberikan yang terbaik ya, didoakan dapat hidayah. Siap insyaallah. Ini yang terakhir. Tolong dipikirkan dengan matang. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 208. Paling kiri pertengahan. Setiap orang yang sudah masuk Islam, maka berlaku ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fissilmi kafah. Hei orang-orang yang sudah beriman, kembali lagi ke iman, masuk Islam. Kalau sudah masuk Islam, harus mau mengerjakan, menjalani semua ketentuan dalam Islam. Ingat, di setiap agama yang diyakini oleh seseorang, itu punya ketentuan ibadahnya. Anda di Kristen barangkali ada ibadah, tapi ketika masuk Islam, Islam punya konsep ibadah sendiri. Ada sholat seperti barusan kami kerjakan. Kalau sudah masuk Islam, Kris harus mau sholat. Siap? Siap. Ini tidak mudah, 5 kali dalam sehari. Siap? Siap. Tidak mudah, sholat pertama itu baru bangun tidur, masuk subuh harus sholat. Siap? Siap. Ini tidak mudah. Setelah subuh nanti siangnya ada zuhur 4 rakaat. 4 kali lagi sholatnya. Siap? Siap. Baik. 4 kali itu 4 rakaat maksudnya. Tidak mudah. Setelah 3 jam sholat lagi 4 rakaat. Siap? Siap. Tidak mudah. Setelah 2 jam sholat lagi 3 rakaat. Siap? Siap. Tidak mudah karena sebelum tidur mau sholat lagi 4 rakaat. Siap? Siap. Masya Allah. Ada orang mau masuk Islam sudah siap sholat. Ada orang sudah Islam. Nah itu yang harus ditanyakan. Baik kan? Jadi kita sekaligus menolak ada orang-orang yang pernah keluar dari Islam, dia mengkampanyekan sholat itu berat. Maka ini seseorang yang belum masuk Islam, dia mengatakan insya Allah mudah, insya Allah siap. Ini tidak benar kalau ada orang mengkampanyekan sholat itu berat. Kecuali bagi orang-orang pertama belum tahu sholat, yang kedua orang munafik. Yang memang sedikit, kemudian dia mau berpikir, Quran surah keempat ayat 142. Kris, ada puasa? Siap? Tidak. Tidak tahu. Di Islam itu nanti ada puasa. Ya, khususnya bulan Ramadan, selama sebulan nanti Kris akan puasa dari pagi subuh sampai dengan maghrib. Tidak boleh makan, tidak boleh minum. Siap? Siap. Tidak boleh berdusta. Siap? Siap. Tidak boleh marah. Kalau marah harus tahan sampai maghrib. Huh? Siap? Siap. Sudah, baik ya. Karena semua sudah siap, saya akan bimbing Kris diyakini dengan baik, diucapkan, dibimbing lewat hati dan dimantapkan ya. Dan saya akan menghindarkan segala hal yang tidak terkait dengan keseriusan. Ikuti saya pelan-pelan saja dan mic-nya didekatkan kepada lisannya. Tolong dipersaksikan 3 syarat terpenuhi dan kami tidak memaksa apapun dan beliau datang sendiri ke sini untuk menyampaikan syahadatnya. Siap ya? Pelan-pelan ya. Bismillah. Bismillah. Hirrahman. Hirrahman. Nirrahim. Nirrahim. Bismillah. Bismillah. Irrahman. Irrahman. Irrahim. Irrahim. Ulangi yang terakhir. Bismillah. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Baik. Ashhadu. Ashhadu. Ashhadu. Ashhadu. Allah. Allah. Ilaha. Ilaha. Illallah. Illallah. Wa. Wa. Ashhadu. Ashhadu. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Rasulullah. Rasulullah. Saya. Saya. Dengan sesungguhnya. Dengan sesungguhnya. Bersaksi. Bersaksi. Bahwa. Bahwa. Tidak ada Tuhan. Tidak ada Tuhan. Yang. Yang. Layak. Lain. Untuk. Untuk. Disembah. Disembah. Dan. Dan. Diibadahi. Diibadahi. Kecuali. Kecuali. Hanya. Hanya. Allah. Allah. Dan. Dan. Saya. Saya. Bersaksi. Bersaksi. Dengan. Dengan. Sesungguhnya. Sesungguhnya. Bahwa. Bahwa. Nabi. Nabi. Muhammad. Muhammad. Adalah. Adalah. Utusan. Utusan. Allah. Allah. Yang. Yang. Terakhir. Terakhir. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita berdoa sejenak ya. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dan kita doakan kakak beliau nomor satu juga insyaallah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal 'ala. Allahumma ya Allah, kami bermohon kepadamu dengan segala sifat-sifat terbaikmu dan nama-nama muliamu. Allahumma li hadil hadi. Allahumma hadina siratakal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Duhai Allah, duhai Allah, Rabb kami yang senantiasa memberikan petunjuk dalam kehidupan. Berikan kami petunjuk hidayah-Mu ya Allah, ke jalan yang lurus yang Engkau ridai, dan jauhkan kami dari setiap jalan kehidupan yang mendapatkan ya Allah murka dari-Mu atau tersesat dari petunjuk-petunjuk-Mu. Rabbana la tad'a 'alaina fi maqamina hadza wa fi kulli maqamin dhanban illa ghafarta. Duhai Allah, mohon jadikan di setiap tempat ini, jika ada seorang yang datang membawa lumuran dosa ke tempat ini, jangan biarkan yang meninggalkan rumahmu ini, ya Allah, kecuali Engkau telah ampuni segala dosa-dosanya. Wa khasatan, ya Allah, li akhina Chris Ferdian, khususnya bagi saudara kami, ya Allah, anak kami, teman kami, kerabat kami, Chris Ferdian, dengan syahadatnya yang ucapkan, maka ampuni segala dosa-dosanya, ya Rabbal Alamin. Gugurkan segala kesalahannya, ya Rahman Rahimin. Allahumma wala hamman illa farajta. Duhai Allah, jika yang ada hadir di masjid ini membawa kegelisahan, maka jangan biarkan yang meninggalkan masjidmu ini, ya Allah, rumahmu ini, ya Allah, kecuali Engkau telah tenangkan keadaan jiwanya. Allahumma wala asran illa yassarta. Duhai Allah, jika ada di antara kami yang mengalami kesulitan dalam hidupnya pada saat ini, maka dengan keikhlasan amalannya, ya Allah, angkat, ya Allah, muliakan hidupnya dan ringankan segala kesulitannya, ya Rabbal Alamin. Allahumma wala maridan illa syafaitah. Dan jika ada di antara kami, ya Rabbal Alamin, yang tengah Engkau uji dengan penyakit seberat apapun, maka angkat dan sembuhkan segala penyakitnya. Allahumma nas'aluka al-hidayah, ya Allah, wali akhil akbar, ya Allah, Chris Ferdian. Ya Allah, kami memohon kepada-Mu anugerahkan hidayah untuk bisa memeluk Islam bagi saudara tertua Chris Ferdian, ya Rabbal Alamin. Allahumma lembutkan hati, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Allahumma berikan kekuatan kepada lisannya, ya Allah, untuk ringan mengucapkan kalimat syahadat. La ilaha illallah. Syahadu an la ilaha illallah. Syahadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma ja'alna ya Allah min ibadika salihin. Waj'al baqiyata hayatina hayatan tayyibah. Ya Allah, jadikan kami yang hadir pada saat ini, siapapun kami, yang hamba-Mu, ya Allah, hamba-hamba yang saleh. Ya Allah, jadikan sisa hidup kami sisa hidup yang bermanfaat. Wa akhiru hayatina husnul khatimah. Wa akhiru hayatina husnul khatimah. Wa akhiru hayatina husnul khatimah. Dan jadikan akhir kehidupan kami, ya Allah, husnul khatimah dalam pandangan-Mu. Alhiqna bis salihin ma'al ladzina amta 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ya Allah, jika pun Kau wafatkan kami di malam ini atau kapanpun kami akan menghadap kepada-Mu, wafatkan kami dalam keadaan yang terbaik dan kumpulkan kami bersama orang-orang soleh, bersama semua Nabi, terutama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang jujur, orang-orang terbaik, orang-orang yang Kau muliakan dalam kehidupan ini. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Chris, agamanya apa? Islam. Masya Allah ya. Baik. Chris sudah Islam. Chris sudah resmi. Dan kalau sudah masuk Islam tidak boleh keluar. Yakin ya? Kalau keluar saya akan kejar-kejar. Ya, baik. Kemanapun berada untuk mengingatkan kembali. Chris, di Islam sudah resmi, formal. Hanya barangkali syarat administratif di negara kita ini mensyaratkan nanti hal terkait administratif. Kalau satu saat nanti ada hal yang dibutuhkan, ini bisa membantu insyaAllah. Dari Masjid Al-Ihsan akan disediakan surat keterangan masuk Islam. Dan ini tanpa biaya ya. Kalau ada yang minta biaya, berarti dia DKM palsu. Ya, baik. Dia palsu ya. Yang ada insyaAllah akan diberikan sesuatu untuk memberikan bekal terbaik dalam hal keislaman. Mohon izin, Mas Krisnya bisa tanda tangan dulu. Sudah menikah? Belum. Atau mau langsung malam ini? Kalau ada baik ya. Namanya cari. Ini ya. Baik. Ini jadwal syariah ya. Sudah masuk Islam. Jazakallah khair. Baik. Saya tanda tangan di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ketua DKM hadir? Oh, baik. Oh, tidak boleh Pak, tidak boleh hadir saja, tidak boleh tanda tangan saja. Tolong dibantu dulu, diberikan untuk memudahkan ibadahnya. Baik, ini langsung dari Masjid Al-Ihsan. Diserahkan Pak Ketua DKM saja ya. Sebentar, tahan, Masya Allah. Ini Pak, secara simbolis pecinya. Oh, jangan digitukan Pak, dipakaikan aja. Baik, Masya Allah. Jazakallah khair, Masya Allah. Ya, jazakallah khair. Silakan Pak, resmi tanda tangan. Jazakallah khair. Saksinya? Baik. Kenapa Chris yang syahadat imam yang keringetan? Apri? Jazakallah khair. Sudah? Alhamdulillah. Chris, siap sholat? Siap. Menghadap kemana sholat? Sholat menghadap kemana? Ke kiblat. Ke kiblat, Masya Allah. Bagus. Kiblatnya di mana? Kiblatnya di mana? Di Mekah. Di Mekah. Tahu Mekah? Di Arab Saudi. Di Arab Saudi. Tahu tidak Arab Saudi? Tahu Mekah? Mekah ya. Tahu. Masya Allah. Sudah pernah ke sana? Belum saya. Kok tahu? Kan saya gak boleh ke sana waktu itu. Oh. Gimana kalau kritik? Mudah-mudahan. Mau ke sana? Baik. Saya hadiahkan umrah untuk Chris insya Allah. Baik. Baik ya. Sama baik insya Allah. Nanti akan dikabari oleh staff kami. Dan antum jazakumullah khair, semoga Allah muliakan untuk antum semua. Fadal. Ada yang mau masuk Islam juga? Cukup ya.